نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan yang Dia ridhoi, yang Dia anugerahkan kepada kita semua kecintaannya, keridhoannya, demikian menyediakan bagi kita semuanya balasan dengan sebaik-baik balasan di sisinya Subhanahu wa taala nantinya. Allahumma amin. Alhamdulillah, di hari ini kita, atau di malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab Ad-Dururul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Dalam kajian Kitab Siyam, alhamdulillah, sebagaimana yang kita sampaikan, perjalanan hari-hari sangat cepat berlalu dan kita berada di bulan Syaban. Tidak terasa beberapa waktu ke depan, secara khusus tentunya beberapa pekan ke depan, kita insyaallah ta'ala kalau diberikan usia yang panjang kembali bertemu dengan Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dengan bulan yang mulia ini dan bisa menunaikan amal ibadah di dalamnya. Allahumma balighna Ramadan wa siyamahu wa qiyamahu, Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita langsung insyaallah taala masuk kepada kajian kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Terakhir dalam kajian kita, kita sempat menyinggung yaitu berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa, sebagaimana disebut pembatal puasa makan dan minum. Dan ini sudah kita sebutkan, makan dan minum tentunya nas ayat, kemudian nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ijma' yang menunjukkan makan minum membatalkan puasa. Dan kita telah menyebutkan pula dari kelupaan yang terjadi ketika makan dan minum tidak membatalkan puasa, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita sebagai sebuah rukhsah dan sebagai sebuah hadiah bagi siapa yang lupa ketika dia makan dan minum saat berpuasa. Puasanya tetap sah, dan apa yang dia dapatkan dari makan dan minum adalah pemberian dan hadiah dari Allah. Allah ingin memberikan makan dan minum padanya dengan kelupaan tersebut. Kemudian adanya ijma para ulama yang menunjukkan makan dan minum naam membatalkan, tetapi ketika dia lupa, sebagaimana telah kita juga sebutkan hukumnya, maka orang yang lupa makan dan minum tidak membatalkan puasanya. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, wal amal ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi. Inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama, bahwa makan dan minum dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasanya. Kemudian terakhir tentang jima yang kita ambil, bahwa jima juga merupakan pembatal puasa, tentunya dengan dalil nas Alkitab was sunnah. Demikian pula ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum lailatul shiyam arrafathu ila nisaikum, dalam suratul Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kita di malam hari Ramadan untuk bergaul, berhubungan intim dengan istri-istri kita. Tentunya di siang harinya terlarang. Kalimat dihalalkan pada malam harinya, di siang harinya diharamkan. Kemudian nampak dengan hadis yang jelas, seorang sahabat datang ke sisi Rasulullah mengadukan bahwa dia telah melakukan hubungan intim dengan istrinya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya untuk membayar kafarah baginya, untuk bertobat kemudian membayar kafarah. Ini menunjukkan bahwa hubungan intim di siang hari Ramadan membatalkan puasa. Kemudian juga dalam hadis umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, maksud kami, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya karena itu, dengan dalil yang umum ini juga difahami, hubungan intim di siang hari Ramadan antara suami istri yang itu halal di luar bulan Ramadan, maka hubungan intim di siang hari Ramadan membatalkan puasa, dan tentunya hukumnya haram karena dia membatalkan apa yang diwajibkan baginya untuk berpuasa. Adapun dalil ijma, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan. Kita tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ahlul ilmi masalah jima ini. Masalah jima tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun dalam keadaan lupa maka tidak membatalkan puasanya sebagaimana makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat ini, mereka yang lupa, diangkat pena bagi orang yang lupa. Karena itu, apabila dalam keadaan lupa, suami istri lupa melakukan hubungan intim di bulan Ramadan atau di siang hari Ramadan, maka tidak ada kafarah baginya. Tidak ada kafarah baginya. Dan karena dia juga lupa, dia melangsungkan puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian adapun yang bersengaja Adapun yang bersengaja melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan, maka baginya yang pertama tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuka dengan melakukan hubungan jima, hubungan intim antara suami istri di siang hari Ramadan adalah haram. Adalah haram baginya melakukan perbuatan dosa. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang melakukan jima dengan sengaja tentunya puasanya batal. Puasanya batal. Hanya saja para ulama dan ini difatwakan oleh kibar ulama dari negeri Saudi Arabia atau Lajnah Daimah, lembaga komite fatwa di negeri Saudi Arabia yang dianggotai oleh para ulama senior kibar ulama, mereka mengatakan baginya setelah melakukan jima dengan sengaja, dia tidak lantas berbuka puasa, tapi dia melanjutkan menahan dirinya sampai berbuka puasa. Jadi dia wajib tetap menahan dirinya untuk berbuka puasa sampai waktu berbuka puasa. Setelah jima'nya. Dan mereka juga mengatakan wajib qadha. Jadi di hari tersebut dia melakukan perbuatan dosa, wajib bertobat di hari tersebut dengan jima. Dia telah membatalkan puasanya, tetapi dia masih tetap diharuskan untuk menahan diri sampai berbuka puasa, yaitu melanjutkan puasanya. Kemudian dia membayar puasa yang dia membatalkannya dengan jima tersebut di hari yang lainnya. Kemudian baginya untuk membayar kafarah. Kafarah bagi orang yang jima memerdekakan budak. Kalau dia tidak mendapatkan kemampuan dan tidak mendapatkan budak, baginya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu setiap harinya sampai atau selama 2 bulan. Berturut-turut tidak ada selah setiap hari sampai 2 bulan. Kalau dia tidak mampu, barulah dia dituntut untuk memberikan makan 60 orang miskin. Inilah kafarah yang dia mesti menjalankannya. Penyebutan kafarah yang seperti ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat yang tadi telah kita sebutkan melakukan jima di siang hari Ramadan, maka Rasulullah pun mengatakan untuk membayar kafarah, satu tadi memerdekakan budak, kalau dia tidak mendapatkannya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau dia tidak mampu dia memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian bagi laki-laki demikian perempuan, bagi laki-laki demikian perempuan, kalau bersengaja untuk melakukan jima, semuanya dituntut kafarah. Semuanya dituntut kafarah. Semuanya dituntut kafarah. Kalau bersengaja. Tetapi kalau di antara mereka terpaksa, di antara mereka terpaksa, maka tentunya berbeda hukum yang terpaksa dengan berbeda hukum yang sengaja. Adapun yang terpaksa, seperti istri, dia tidak mampu mengelak dari suaminya, suaminya memaksanya, atau dipaksa, dia dipaksa, maka dia melayani suaminya. Bagi suaminya membayar kafarah, bagi istrinya tidak membayar kafarah. Tetapi sama-sama, tentunya karena telah melakukan hubungan jima, membayar qada. Membayar qada. Demikian yang difatwakan oleh mereka para ulama, secara khusus yang telah kita nukilkan tadi dari Lajnah Daimah. Demikian fatwa Al-Imam Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syeikh, atau Ibrahim Ibnu Muhammad Al-Syeikh, Ketua Komite Fatwa sebelum Al-Imam Abdullah Abdul Aziz Ibn Ubas rahimahullahu ta'ala. Abdul Aziz Ibn Ubas. Karena itu pula, di sini kita diingatkan dengan tegas bahwa untuk menjauhkan diri kita dari syahwat, kalaupun itu halal bagi kita di luar bulan Ramadan, menjauhkan diri kita dari syahwat bersama istri kita ketika di bulan Ramadan. Karena bisa saja kita langsung tertarik atau terseret kepada apa yang tadinya itu halal bagi kita, namun karena masuk Ramadan akhirnya kita tidak bisa menguasai diri kita. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian pula yang perlu untuk diingat, hubungan yang bernilai syahwat hendaknya dihindari. Tetapi apa yang tidak mengantarkan kepada syahwat, kita dalam kondisi aman, tidak terpicu dan tidak terkobarkan dengan syahwat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didapati dalam keadaan beliau berpuasa mencium Aisyah, memeluk Aisyah. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh ibu kita Aisyah, siapakah di antara kalian yang bisa menahan hawa nafsunya? Artinya, ini menjadi catatan bagi kita, bolehnya mencium, memeluk istri di siang hari Ramadan, tetapi dalam keadaan kita aman dengan syahwat yang mengantarkan kepada apa yang membatalkan puasa. Seketika aman, maka sebagaimana Rasulullah, dia boleh mencium istrinya, dia boleh memeluk istrinya. Tetapi kalau tidak aman, dia hindari. Dia hindari. Karena perkara tersebut akan mengantarkan dirinya terhadap bisa saja batalnya puasanya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, perkara yang berikutnya yang masih ada hubungannya dengan jima', yaitu seorang memainkan atau menjalankan syahwatnya dengan anggota badannya, ataupun melalui proses, tentunya dengan istrinya. Ini adalah perkara yang semestinya dijauhi di dalam bulan Ramadan. Ulama berselisih pandang tentang batalnya puasa, tetapi mereka sepakat perbuatan ini adalah dosa. Perbuatan ini adalah dosa. Dosa di bulan Ramadan. Dan secara khusus perbuatan istimna onani, walaupun tidak di dalam bulan Ramadan, yang dilakukan oleh seorang laki ataupun perempuan dari fatwa para ulama, hukumnya haram dilakukan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, Al-Qay Amdan, muntah dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Menunjukkan hal ini bahwa kalau muntah dengan sengaja batal puasanya, yang muntah tidak dengan sengaja tidak batal puasanya. Berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan atau beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa 'alayhi qada wa in taqa'a falyaqdi. Siapa yang dikalahkan oleh muntahnya dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak ada qadha baginya. Puasanya tetap sah dan dia tidak membayar qadha. Tetapi siapa yang memuntahkan dirinya, memancing agar muntahnya itu keluar, maka hendaknya dia qadha di hari yang lain. Artinya dia dengan puasanya batal. Sehingga muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Muntah karena kita terkalahkan dengan muntah yang mau keluar, maka tidak batal puasanya. Berkata Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, suatu kejadian, kata beliau sebagaimana maknanya, seorang dalam kondisi dia harus memilih, apakah dia muntah sementara dia dalam keadaan berpuasa, tetapi muntahnya berada di pertengahan, ataukah dia menahan. Maka dalam kondisi ini, kata beliau rahimahullah, seseorang untuk menyamankan dirinya sampai apa yang muncul darinya, dari muntah tersebut. Kalau memang muntah, dia keluarkan, karena dia tidak bisa menahan muntahnya. Jangan dia paksa sehingga membatalkan puasanya. Kalau seandainya ternyata tidak mau keluar, alhamdulillah, berarti puasanya juga tetap sah dan dia tidak jadi muntah. Tetapi apabila dia pancing keluar dengan melakukan amalan-amalan yang memancing muntah untuk keluar, kalaupun memang pada kenyataannya dia ingin muntah tapi belum keluar, dia pancing keluar, ini membatalkan puasanya. Karena itu, kondisi yang seperti ini mungkin kita dapatkan. Mungkin kita dapatkan, maka tentunya dengan apa yang datang dari bimbingan beliau adalah bimbingan yang baik untuk kita jalankan. Kemudian apabila seorang muntah sudah naik di tenggorokannya dan mendekati mulutnya, kemudian tertelan kembali, yang seperti ini tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya karena dia tidak jadi muntah. Tidak jadi muntah. yang diinginkan dengannya mengeluarkannya. Mengeluarkannya dengan sengaja. Kalau keluar dengan sendirinya, ataupun bahkan keluar dan masuk kembali, maksudnya tadi keluar dan masuk kembali berada di ujung lehernya, mendekati mulutnya, ini tidak membatalkan, membatalkan puasanya dengan keterangan ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yahrumul wisal, wa yahrumu al-wisal, dan kata beliau diharamkan wisal. Apa itu wisal? Yaitu seorang menahan diri tidak berbuka puasa selama 2 hari, karena hari yang pertama dengan hari yang kedua disambung tanpa berbuka puasa. Ini wisal. Ini adalah wisal. Terlebih lagi kalau dia menyambungnya terus tanpa berbuka puasa. Ini adalah wisal. Wisal yang lain juga dikatakan, sebagaimana nanti akan dapat kita dapatkan keterangannya, yaitu seorang berpuasa di mana dia tidak berbuka puasa sampai sahur. Sampai sahur. Kalau yang pertama tadi, puasa hari ini dia sambung dengan puasa besok tanpa ada berbuka puasa di antara puasa yang pertama dan puasa yang kedua. Kalau yang kedua, dia tidak berbuka puasa di sore hari, di saat waktu berbuka puasa, tapi dia menyambungnya sampai sahur. Wisal, demikianlah gambarannya. Namun yang dikatakan di sini haram oleh beliau adalah yang pertama tadi, yaitu yang menyambung puasa dari hari ke hari, dari hari ke hari. Namun wallahu a'lam bissawab. Masalah hukum haram ini menyelisihi kebanyakan para ulama, karena hukum wisal puasa di antara mereka mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Di antara mereka mengatakan hukumnya makruh. Tetapi hukum haram ini telah ada di antara ulama yang mengharamkannya, seperti beliau. Dan ulama yang dicatatkan mengatakan haram, di antaranya Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarhul Mumti', Syarhu Al-Mumti', beliau mengatakan alladhi yadhhar fi hukmil wisal at-tahrim, yang paling tampak bagiku dalam masalah wisal ini adalah haram. Namun yang lainnya berpandangan hukumnya makruh. Kalaupun makruh sendiri, mereka terbagi dua. Ada yang mengatakan makruh at-tahrim, makruh yang sampai kepada haramnya. Namun tidak ada yang mengatakan semuanya tentunya boleh, semuanya boleh, karena yang ada hukumnya antara haramnya dan makruhnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, wisal pula bukan amalan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena didapati beliau melakukan wisal. Tetapi wisal amalan khusus syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabat Abdullah ibn Zubair dan yang lainnya, mereka melakukan wisal. Tetapi perbuatan mereka dibenci. Nampak dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak terlihat hilal, maka saya akan tambah bagi kalian, biar kalian menegakkan puasa itu dengan berat, dengan wisal tersebut. Menunjukkan beliau membenci ini. Juga amalan puasa adalah amalan yang mudah, tidak memberatkan. Karena itu apabila Allah memberikan kemudahan, jalanilah kemudahan tersebut. Jalanilah kemudahan tersebut. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasah. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kita tegakkan keringanan-keringanan yang dia berikan. Karenanya bagi kita menghindari wisal. Wisal yang sifatnya tadinya hukumnya diharamkan menurut sebagian ulama, ataupun makruh di sisi sebagian ulama. Menghindari wisal. Kemudian dengan wisal yang kedua, yaitu berpuasa sampai masuknya waktu sahur. Wisal yang seperti ini amalannya boleh, jaiz. Amalannya boleh, jaiz. Tetapi bersama bolehnya ada amalan yang lebih utama. Apa amalan yang lebih utama? Yaitu berbuka puasa di waktu berbuka puasa. Waktu tenggelamnya matahari. Dari mana diketahui hal ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hamba yang aku cintai adalah hamba yang paling bersegera membuka puasanya atau berbuka puasa saat masuknya waktu berbuka. Sehingga kalaupun dia mau melakukan amalan wisal sampai waktu sahur, sebagaimana diizinkan hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan amalan yang utama. Bukan amalan yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa ayyukum arada ayyuwasil falyuwasil ila sahari. Siapa yang ingin melakukan puasa wisal yang dibolehkan, maka dia menegakkan puasa wisal sampai waktu sahur, sehingga dia hanya makan pada waktu sahur. Waktu berbuka dia tidak makan. Dia makan hanya pada waktu sahur, ini boleh. Tetapi di antara boleh dengan amalan yang lebih dicintai, tentunya seorang lebih baik menunaikan amalan yang dicintai. Apa amalan yang dicintai tersebut? Yaitu seorang berbuka puasa pada saat waktu berbuka puasa. Tadi sudah disebutkan dari hadis qudsi, Allah mencintai hambanya yang bersegera membuka atau yang segera berbuka puasa. Demikian pula dalam riwayat disebutkan bahwa idza ghabati syamsu fal afdal ay yuftir, atau idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-nahar minha huna wa gharabati asy-syams faqad aftara shaim. apabila matahari sudah nampak tenggelam dan tentunya malam sudah tampak di arah terbitnya waktu malam, maka orang yang berpuasa pun berbuka puasa. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia dianggap dalam keadaan baik ketika mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi ada yang boleh, ada yang dicintai. Seorang boleh melakukan, tetapi yang lebih utama dia melakukan apa yang dicintai, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Pernah dinukilkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah, beliau melakukan wisal dalam puasanya, dalam usianya. Maka ditanyakan hal ini kepada Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, apakah benar demikian Al-Imam Ahmad menegakkan puasa wisal dalam usia beliau? Kata beliau rahimahullah, kata Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, apabila benar ini benar dinukilkan dari Imam Ahmad, maka beliau telah melakukan kesalahan. Apabila benar dinukilkan ini dari Imam Ahmad, maka beliau telah melakukan kesalahan. Karena yang menjadi qudwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selainnya bukan qudwah bagi kita. Yang menjadi qudwah bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mencontohi beliau. Apa yang beliau katakan tidak boleh, tidak boleh. Apa yang beliau mengatakan boleh, boleh. Apa yang beliau mengatakan dicintai, dicintai. Sehingga kita berkudwa dengan beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu benar dinukilkan dari Imam Ahmad beliau wisal, maka beliau telah melakukan kesalahan. Ini kata Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi penjelasan bagi kita tentang puasa wisal dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di sini dalam beberapa poin dari pembatal puasa. Telah masuk waktu salat Isya, kita kumandangkan azan dulu baru kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Qala al-imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullahu ta'ala. وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. Kata beliau, dan bagi siapa yang berbuka puasa di siang hari Ramadan dengan sengaja, maka baginya membayar kafarah seperti kafarah zihar. Seperti kafarah zihar. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, beliau al-imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, imam dari salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga dikenal dari kalangan muhaddis, dan secara khusus beliau adalah faqih dari fuqaha umat ini. Namun dalam beberapa masail dipandang oleh para ulama beliau membawa masalah yang agak ganjil, gharib. Termasuk di antara masalah yang agak ganjil tersebut adalah masalah ini. Yaitu siapa yang berbuka dengan sengaja di siang hari Ramadan, dia membayar kafarah zihar. Yaitu kafarah zihar memerdekakan budak. Naam, sebagaimana yang ma'ruf dari kafarah zihar. Namun masalah ini tidak berpegang dengan dalil yang tegas. Dalil yang tegas itu dalil yang membicarakan masalah ini. Beliau didapati dalam keterangan syarah beliau berpegang dengan kias. Berpegang dengan kias, dan kias pun tidak dekat, kias yang jauh. Karena itu, dalam perkara yang benar dalam masalah ini, seorang yang berbuka puasa di siang hari Ramadan dengan sengaja, tidak ada baginya kecuali untuk, tidak ada baginya yang lain kecuali bertobat. Kecuali bertobat. Seorang yang buka puasa dengan sengaja di siang hari Ramadan, tidak ada baginya kecuali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah melanggar apa yang Allah wajibkan. Yaitu berpuasa Ramadan. Adapun membayar kafarah, karena tidak jelas dari sisi pendalilannya, maka tidak membayar kafarah. Tidak membayar kafarah. Demikian apabila dia sengaja berbuka puasa, ulama berselisih pandang tentang qadanya. Ada yang mengatakan baginya bertobat karena dia melakukan dosa. Qada bagi yang melakukan perbuatan membatalkan puasa dibolehkan oleh syariat. Seperti haid. Atau seperti seorang yang sakit. Dia qada. Kalau ini dia tidak melakukan apa yang mengharuskan dia qada, tetapi dia bahkan melanggar. Sebagian yang lain mengatakan dengan qada. Dengan qada. Wallahu a'lam bisawab. Namun mereka sepakat berdosa orang yang berbuka puasa di siang hari Ramadan. Dan bertobat dengan taubatun nasuhah, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa yundabu ta'jilul fitri, dan disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Untuk menyegerakan berbuka puasa. Tadi telah kita dengarkan penyegeraan berbuka puasa, yaitu perkara yang dicintai oleh Allah, perkara yang kita dihasung untuk menegakkannya. Bahkan kalaupun boleh puasa wisol tadi sampai sahur, yang lebih baik itu adalah, yang lebih utama itu adalah seorang berbuka pada waktunya. Pada waktunya. Kemudian berkaitan dengan berbuka puasa, agar kita terbimbing dalam masalah ini, bahwa sebagaimana keterangan kita di awal, pemerintah melakukan penglihatan terhadap hilal Ramadan, dan juga pemerintah punya bimbingan terhadap waktu-waktu sahur, waktu-waktu apa? Berbuka puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tentunya juhud mereka, usaha mereka harus dihargai, karena usaha yang tidak mudah dari penguasa kaum muslimin. Karena itu, kita agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan, tidak terjatuh di dalam suatu yang meragukan, terlebih lagi di antara kita tidak bisa memastikan masuknya waktu berbuka puasa, maka kita serahkan ketetapan masuknya waktu berbuka dan masuknya waktu menahan diri untuk tidak lagi makan, selesainya makan sahur, dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin. Kalau dulu Rasulullah menyuruh sahabatnya, ya fulan, kamu lihat matahari terbenam atau enggak? Dan Rasulullah memilih muadzinnya antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bilal mengumandangkan azan yang pertama, Ibnu Ummi Maktum mengazankan azan yang kedua. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Dia mengetahui masuknya waktu subuh dengan pantauan para sahabat, sehingga Ibnu Ummi Maktum mendengarkan berita bahwa telah masuk waktu subuh dari sahabat, sehingga beliau pun mengumandangkan kumandangan azan yang kedua di waktu subuh. Tentunya dengan kisah tersebut atau dengan kenyataan realita yang kita dapati dari para sahabat ini, mereka tidak lepas dari bimbingan siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah pada waktu itu adalah penguasa. Rasulullah pada waktu itu adalah penguasa. penguasa kaum muslimin. Beliau memerintahkan lihat matahari tenggelam atau tidak. Baru disampaikan Rasulullah tenggelam, berbuka beliau. Ibnu Ummi Maktum berada dalam perintah beliau untuk mengumandangkan azan yang kedua masuknya waktu fajar sadiq. Kumandang azan yang kedua masuknya fajar sadiq, dilarangnya seorang untuk apa? Makan dan minum. Fajar yang pertama, fajar kadzib, boleh makan dan minum. Fajar yang kedua dilarang. Barulah mereka mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum, berarti sekarang sudah masuk waktu untuk menahan diri. Karena itu dalam masalah ini menyegerakan berbuka puasa, kita melihat apa yang telah ditetapkan dari waktu-waktu oleh penguasa. Itu lebih aman daripada kita mencari sendiri. Mencari yang belum tentu kita dapatkan kebenarannya. Terlebih lagi untuk melihat matahari itu tenggelam, benar-benar tenggelam, tidak semua pihak bisa melakukannya. Dan tidak satu wilayah sama. Sebagaimana yang kita ketahui, kita ada perbedaan waktu. Antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ada perbedaan waktu. Waktu-waktu sholatnya berbeda. Walaupun tentunya tidak jauh, tapi ada perbedaan waktu. Semenit, dua menit. Terlebih lagi bisa sampai satu jam. Kalau beda wilayah, Indonesia Timur, Indonesia Barat, ada perbedaan waktu. Maka menetapkan ibadah dengan suatu yang yakin, itu lebih dikedepankan tentunya daripada suatu yang ragu. Ibadah berbuka puasa harus dengan keyakinan. Bukan dengan apa? Keraguan. Demikian ibadah berpuasa, menahan diri untuk tidak makan, harus dengan keyakinan. Tidak boleh di atas keraguan. Bagaimana keraguan? Berusaha untuk mencari sendiri. Belum tentu benar. Dia belum tentu bisa melihat dengan baik dan benar. Melihat matahari tenggelam, tidak semua orang bisa melihatnya dengan baik dan benar. Melihat terbitnya fajar shadiq, tidak semua orang bisa. Sehingga dia berpegang dengan apa yang dikeluarkan dari jadwal waktu. Itu lebih aman baginya. Sehingga ketika telah masuk waktunya, dengan perhitungan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, dia berbuka puasa. Dia tidak berpegang dengan pengumandangan azan yang terkadang azan itu tidak sesuai dengan waktu. Azan terkadang tidak sesuai dengan waktu. Ada orang yang azan karena ingin cepat-cepat menyuruh manusia berbuka puasa, dia azan. Akhirnya orang yang mendengar sudah berbuka, dia tidak melihat waktu. Ini masuk atau belum? Maka seorang berpegang dengan apa yang dibimbing dia dengan waktu. Waktu berbuka, jam sekian. Apa yang disebutkan pemerintah ini membantu kita. Membantu kita untuk menegakkan ibadah puasa dengan baik dan benar. Sehingga kalau telah masuk waktunya, dipastikan waktu, alhamdulillah di zaman modern sekarang ini, untuk menetapkan waktu dengan baik dan benar, kita dibantu dengan peralatan modern. Ya mungkin hampir semua kita memiliki alat handphone yang di sana ada penetapan waktu dengan benar, tepat. Atau dengan jam tangan yang ada di tangan-tangan kita mungkin. Sehingga kita bisa menetapkan berbuka dengan jadwal yang ada. Ini sekarang saatnya untuk berbuka puasa. Tetapi kalau muazzinnya aman, amanah, itulah yang diinginkan. Karena dalam hadis, Al-imamu dhamin al-muadzin mu'taman. Imam itu penanggung jawab dari sholat. Muadzin itu orang yang diambil kepercayaan darinya, masuknya waktu sholat. Jadi kalau dikatakan telah masuk berbuka puasa, dia berbuka puasa. Itulah dikatakan ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka puasa. Bukan menyegerakan berbuka puasa, belum masuk waktu dia sudah buka. Katanya menyegerakan, iya tapi belum masuk waktunya. Jangan dia bilang, sudah gelap, berbuka puasa. Tidak boleh, dia harus memastikan, masuk enggak? Masuk enggak waktunya? Karena ibadah puasa, ibadah yang yakin. Tidak boleh dibadalkan dengan apa yang ragu. Tidak boleh dibatalkan dengan apa yang ragu. Jadi dia berbuka dengan yakin. Masuk waktunya. Masuk waktunya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian berkaitan dengan menyegerakan berbuka puasa, tentunya disenangi dalam berbuka puasa. Di sini tidak disebutkan oleh beliau, tapi kita sambung dalam penjelasan yang ada, karena berkaitan dengan keadaan kita nantinya ketika berbuka puasa, yaitu seorang yang berbuka puasa, sebaik-baik dia berbuka puasa dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengannya. Disebutkan dalam riwayat dari hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hassan hasawatin mimma. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas ibnu Malik, beliau berbuka puasa dengan rutabat, yaitu kurma yang mungkin hampir kita semua mengenalnya, kurma yang belum kering, masih setengah matang. Kurma yang belum kering, masih setengah matang. Namanya rutab. Kalau dia sudah matang, namanya tamar. Yang kering itu tamar. Nah, Rasulullah ketika berbuka puasa, beliau memakan rutabat. Kalimat rutabat diinginkan dengannya jama', diinginkan dengannya berjumlah, sehingga dia makan beberapa jumlah rutab. Dan tidak ada keterangan berapa rutabnya. Tidak ada keterangan berapa rutabnya, tetapi beberapa, sehingga dia boleh makan lebih daripada satu tentunya, karena disebutkan rutabat. Kemudian disebutkan dalam riwayat qabla ayusalli, sebelum beliau sholat, sholat maghrib. Dari keterangan ini para ulama mengatakan, seorang yang buka puasa tidak memberatkan dirinya dengan makanan-makanan yang menahan dia untuk sholat jamaah. Menahan dia untuk sholat jamaah. Karena maghrib waktunya qasirah, waktunya sempit. Dan bahkan ada para ulama mengatakan waktunya cuma satu, tidak ada duanya. Sehingga dia berbuka seperti Rasulullah, rutabat, kemudian sholat. Karena itu pula, kita yang hendak berbuka tidak menyediakan makanan yang banyak di hadapan kita, tetapi nanti setelah berbuka puasa, agar sholat maghrib ditegakkan tepat pada waktunya. Sebagai bentuk gambaran, dulu para sahabat setelah selesai sholat maghrib masih melihat jatuhnya anak panah. Jatuhnya anak panah. artinya masih terang. Karena waktu berbuka puasa, tenggelamnya matahari itu masih terang suasana. Sehingga ketika sholat maghrib ditegakkan dengan cepat, mendapatkan waktunya. Waktu yang utama. Afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Sehingga dia makan rutubat. Kalau dia miliki. Kalau tidak, di dalam hadis disebutkan, fa'alat tamarat. Fa'illam takun rutubat, fa'alat tamarat. Kalau tidak rutab, maka dengan tamar. Beberapa tamar. Tamarat. Fa'illam takun, kalau tidak punya tamar, maka tegukan demi tegukan air. Hasan hasawat mimma'i. Yaitu tegukan-tegukan air. Air minum. Jangan dia terpancing untuk makan ini, makan itu, makan ini, makan maghrib jalan. Maka dapat teguran tentunya yang demikian ini tidak sesuai dengan sunnah. Al-Imam Samahatus Syekh Shalih Al-Fauzan memperingatkan ini kepada kita semua. Apa yang terjadi penyelisihan ketika berbuka puasa. Berbuka puasa suatu hal yang indah, baik. Tetapi ada yang menyelisihinya dengan perbuatan yang tentunya itu tidak baik untuk dilakukan. Karena berhadapan dengan waktu ibadah, yaitu sholat maghrib. Tetapi Rasulullah contoh terbaik. Beliau buka puasa dan beliau sholat maghrib tepat pada waktunya. Maka makanlah beberapa rutubat. Baru kemudian penegakan sholat. Ataupun kalau mau ditambah dengan minuman silakan. Tapi membiarkan kita makan ini, makan itu, makan ini. Apalagi kita disiapkan dengan makanan, berbagai macam makanan kita memenuhi perut kita. Sementara waktu sholat telah masuk, ini suatu hal yang tidak memenuhi petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan buka puasa, hendaknya orang yang berbuka puasa dia mengucapkan sebagaimana dibimbing oleh Rasulullah, "Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Hendaknya dia mengucapkan doa ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Saya rasa doa ini biasa kita baca semua dalam saat atau ketika kita hendak berbuka puasa. Namun berdoa dengan doa ini disebutkan sebagai bentuk faedah dari para ulama kita. Kita bisa membacanya sebelum kita masukkan makanan ke mulut. Atau kita bisa membacanya ketika kita lagi tengah makan. Atau kita bisa mengucapkannya setelah kita makan. Karena yang kita makan hanyalah sekedar apa? Rutab tadi. Rutab, tamar atau air minum. Di tempat-tempat tersebut boleh. Sebelum, di tengah saat makan, dan setelah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang banyak ditinggalkan ketika kita berpuasa berkaitan dengan doa ketika berbuka puasa ini. Kita semestinya memperbanyak doa di saat kita hendak berbuka. Demikian doa orang yang berpuasa semuanya diterima, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mau masuk waktu berbuka atau bahkan ketika kita berpuasa di siang hari, untuk memperbanyak doa. Jangan dari kebiasaan kita ketika sudah dekat berbuka puasa, kita lupa berdoa. Mudah-mudahan sebagai masukan yang baik. Dan mohon maaf saya telah memanjangkan waktu. Ini untuk sementara waktu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.